Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang agung ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmatnya yang demikian besar kepada kita semuanya. Zat yang telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat yang zahir dan juga nikmat yang batin, dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jal adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan senantiasa mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa menyadari kita semuanya sedang berada di atas kenikmatan, sedang berada di atas kesempatan yang sangat luas. Sebuah musim dari musim-musim kebaikan yang dinanti oleh kaum muslimin. Dan kita sedang berada di dalamnya. Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Beberapa waktu yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menanti, kita berharap semoga kita bisa memasukinya. Dan saat ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah berada di dalamnya dan mendekati pertengahan dari bulan Ramadan. Demikianlah waktu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian cepat berlalu. Demikianlah masa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat cepat meninggalkan kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita merenungkan apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang telah lalu di bulan Ramadan ini. Apabila kita mendapatkan diri kita telah berusaha, telah bersungguh-sungguh berijtihad di dalam memanfaatkan waktu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teruslah memohon pertolongan kepada Allah untuk bisa beramal sebaik-baiknya. Namun apabila hari-hari yang telah lalu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita belum bisa memanfaatkan sebaik-baiknya karena kelemahan kita, kelemahan iman, kurangnya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, maka segeralah kita memanfaatkan waktu-waktu yang masih tersisa untuk kita berbuat baik, untuk kita beramal. Dan hendaknya kita senantiasa ingat bahwasanya ada di antara manusia-manusia yang rugi karena dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam berada di atas mimbar. Kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, atas apa engkau mengaminkan? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Dan di antara yang diucapkan oleh malaikat Jibril adalah raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Celaka, celaka seseorang, seorang yang mendapatkan bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, namun dia keluar fala yughfar lahu, dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerugian ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Marilah kita sejenak mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan, karena beliau adalah qudwatul muslimin, qudwatun nas ajma'in, teladan bagi seluruh manusia. Qala jalla wa ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam atas kalian semuanya uswatun hasanah, teladan yang baik. Tauladan yang baik dalam segala hal, termasuk tauladan yang baik dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahiman rahimakumullah, di antara amalan-amalan saleh yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan adalah al-iktsar minal infaq, memperbanyak infak, dan juga qiyamul lail, qiyamul lail. Dua amalan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di luar bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan dua perkara ini, al-infaq dan juga qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan oleh sahabat perawi hadis ini, kana nabiyyu alaihi salatu wassalam, kata Ibnu Abbas, adalah Nabi alaihi salatu wassalam ajwadan nas bil khair, orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Iya, demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam di luar bulan Ramadan adalah toladan yang terbaik di dalam kedermawanan. Tidaklah pernah Nabi alaihi salatu wassalam diminta sesuatu kemudian beliau menolaknya. Selalu beliau memberi, selalu beliau bersedekah, selalu beliau berinfak. Hakadza rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan Ramadan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, wa kana fi radha wa ajwadu ma kana wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, wa ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam lebih-lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya di antara apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam memanfaatkan bulan Ramadan adalah al-iksar minas sadaqah, al-iksar minan nafaqah, memperbanyak sadaqah. Dan disebutkan dalam hadis ini alaihi salatu wassalam, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah, kedermawanan beliau di bulan Ramadan lebih daripada angin yang berhembus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah Nabi alaihi salatu wassalam juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan sedekah meskipun sedikit, tidak meremehkan nafkah meskipun sesuatu yang tidak banyak. Sebagian kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah mungkin tidak mengeluarkan sedekah karena merasa sedikit apa yang kita miliki. Padahal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang sedikit akan menjadi besar di sisi Allah Jalla wa'ala. adalah Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqti tamratin. Ittaqun nar walau bisyiqti tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan infak separuh butir korma. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita semuanya untuk berbuat baik, untuk bersedekah meskipun itu sesuatu yang remeh, meskipun itu sesuatu yang dianggap sedikit. Dalam sebuah hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yang hadis ini mendorong kita untuk tidak meremehkan sedikit dari apa yang kita infakkan. Nabi mengatakan, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Satu dirham yang dikeluarkan bisa mengalahkan 1000 dirham yang dikeluarkan. Jauh antara 1 dirham dengan 1000 dirham. Namun Allahu Jalla wa'ala memenangkan yang 1 dirham itu. Memenangkan yang sedikit itu. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun lahu dirhaman. Ada seorang, dia hanya memiliki 2 dirham. Memang dia sedikit hartanya, dia tidak banyak, dia hanya memiliki 2 dirham. Fa akhadha ahadahuma fatasaddaqa bihi. Maka dia mengeluarkan salah satu dari 1 dirham itu. Dia keluarkan salah satu dari 2 dirham itu. Dia sedekahkan. Warajulun, adapun yang lain yang mengeluarkan 1000 dirham adalah rajulun lahu malun kathir. Seorang yang memang memiliki harta yang sangat banyak. Fa'akhadha min urdi malihi mi'ata alfin. Maka dia mengeluarkan 100 ribu. 100 ribu mi'ata alfin, 100 ribu dari hartanya yang banyak. Fatasaddaqa biha, dia pun mengeluarkannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, janganlah kita menganggap remeh apa yang kita miliki ketika kita menyaksikan orang-orang yang kaya mengeluarkan harta yang demikian banyak. Karena ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bisa jadi sedikit yang kita keluarkan sangat besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Tidakkah kita mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah kita dengarkan bersama, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan tamar, separuh tamar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, suatu saat datang seorang wanita dengan 2 anaknya mengetuk pintu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha membukakan pintu. Ternyata seorang wanita miskinah, seorang yang miskin dengan 2 putrinya yang dia tuntun. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan 3 butir korma kepada wanita ini. Iya, itu saja yang dimiliki oleh Aisyah. Dia keluarkan 3 butir korma, kemudian 2 butir itu diberikan oleh sang wanita untuk 2 anaknya. Dimakanlah 2 butir korma itu. Tiba-tiba 2 orang putrinya meminta lagi untuk makan korma yang tersisa dari korma yang dipegang oleh ibunya. Maka dia pun membelahnya menjadi 2. Membelahnya menjadi 2 dan diberikan kepada 2 putrinya. Kejadian itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannata. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan apa yang diberikan oleh wanita ini, korma yang diberikan kepada 2 anaknya ini, menyebabkan dia masuk ke dalam jannah Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, syahrul ramadhan adalah syahrul mubarak, syahrul ramadhan adalah syahrul infaq, syahrul ramadhan adalah syahrul sadaqah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, yang kedua diantara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita berusaha memanfaatkan waktu di bulan Ramadan sebaik-baiknya adalah dengan qiyamul lail, dengan mendirikan salat malam, tarawih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berdiri melakukan salat di bulan Ramadan, qiyamul lail, imanan dengan iman, wahtisaban dan dengan berharap mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimanur rahimakumullah, betapa butuhnya kita semuanya kepada i'anah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memanfaatkan hari-hari yang sedikit ini, memanfaatkan hari-hari yang tidak banyak ini untuk bisa berbuat, untuk bisa beramal soleh. Dan kita tidak mengerti apakah bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang terakhir dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lampaui, atau masih ada bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya dan juga baik amalannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai orang-orang yang beriman, kita berkewajiban untuk mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Juga kita memuliakan, mengagungkan apa yang Allah muliakan dan apa yang Allah agungkan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah agungkan. Allah pilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Jalla wa Ala membukakan pintu-pintu jannah, menutup, mengunci pintu-pintu neraka, dan juga membelenggu setan-setan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan keutamaan-keutamaan yang lain yang itu semuanya menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrun azim, bulan yang sangat agung, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azzamahu, memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan ini. Maka kewajiban kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan dengan kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah Jalla wa ala, untuk kita memanfaatkan waktu-waktu yang tersisa ini dengan berbuat baik, dengan melakukan amalan-amalan yang mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, muttabian li sunnatir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.